Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala As-Sabi', yani hadis ketujuh dari kitab dari bab Al-Muraqabah. An Nabi Ala Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang kuat, yang cerdik, yang kuat, ada seorang yang senantiasa menghisab dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk masa setelah meninggal. Wal ajiz, adapun seorang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, ada seorang yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan dapat ampunan, dapat kemudahan dalam keadaan dirinya yang mengikuti hawa nafsunya. Qala Tirmidzi wa ghairuhu min ulama ma'na dana nafsah ini hasabaha. Kata Sebutin rahimahullahu ta'ala, Al-Kayyis ma'na al-rajulu al-hazim al-ladhi yaktanim al-furas. Al-Kayyis adalah seorang yang kuat, yang senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Wa yattakhid li nafsihi al-hithah hatta la tafuta 'alaihi al-ayyam wa layali fayadi'. Dia senantiasa yang mengawasi dirinya. Dia senantiasa berupaya agar tidak luput hari dan malamnya dari sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga sia-sia. Hadis ini hadis rahimah rahimakumullah. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-Hadis, hadis yang dhaif. Didaifkan Syarbani rahimahullahu ta'ala dalam kitab-kitab beliau. Ya, ada pun makna yang terkandung, yakni memanfaatkan waktu untuk sesuatu bermanfaat, beramal untuk persiapan masa akan datang ba'dal maut, mansus. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Ya, untuk kita senantiasa melihat apa yang kita persiapkan untuk esok hari ba'dal maut. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan ya lima keadaan sebelum datang, lima keadaan yang merupakan lawannya. Ya, waktu luang sebelum waktu sibuk, waktu sehat sebelum waktu sakit, waktu muda sebelum waktu tua. Juga Rasul SAW menyatakan, badiru bil amal fitanan kakita ilaih dimudlima. Perintah untuk senantiasa bersegera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Adapun hadis ini, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Ini hadis laikul para ulama kita di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah al-Thamin, hadis yang ke-8 dari kitab, dari bab al-Muraqabah. Kata beliau, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara bentuk wujud bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Tarkuhu, dia meninggalkan ma'in sesuatu yang layakni tidak bermanfaat baginya. La yuhummu, tidak ada kepentingan bagi dia dalam dunia dan akhiratnya. Hadithun hasan rahutimidhu wa ghairuhu. Hadith ini sahihkan Syekh Al-Albani rahimahallahu ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan contoh-contoh untuk kita terkait dengan hadis ini. Kata beliau, fa'inna mimma yazidu fi husni islamil mar'i, sesungguhnya di antara yang menambah bagusnya keislaman seseorang, an yada'a ma la ya'ni wa la yahummuhu fi dinihi wa dunyah, dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dia, tidak ada kepentingan untuk dia untuk urusan dunia dan akhiratnya, dunia dan agamanya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal insanu muslim, seorang muslim, idza arada an yaj'ala islamahu hasanan, kalau dia ingin jadikan keislamannya bagus, bal yada ma la ya'ni, hendaknya dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Masalan, contohnya, boleh contohkan, idza kana hunaka amalun wa taraddadta hal taf'alu aw la taf'al. Contohnya kata Syekh Utsaimin, adalah satu perbuatan yang kita ragu apakah harus dilakukan, saya lakukan atau jangan. Unzur, teliti, perhatikan, ditelaah, hal huwa minal umuril hamah fi dinik wa dunyak, apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bermanfaat, ada kepentingannya untuk urusan duniamu dan agamamu. Diteliti-teliti, ditimbang-timbang. Kalau ternyata perbuatan tersebut ada manfaatnya untuk kepentingan dunia kita atau agama kita, kata beliau, fa'alhu, kamu lakukan. Wa illa, jadi kalau ternyata setelah ditimbang, dipikir, tidak ada kepentingan yang untuk urusan agama kita dan dunia kita, maka fatruku, tinggalkan. Assalamatu aslam. Iya, kita selamat dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita, itu lebih baik, lebih selamat. Demikian juga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika ayadhan ma tatadakhal fi umurin nas, idza kana hadza la yahummuk, jangan mau masuk ke urusan orang lain. kalau itu tidak ada kepentingannya untukmu. Ya, orang sedang berbicara, sedang membahas sesuatu, ya ikut nimbrung, ingin masuk, dan kita tidak ada kepentingannya untukmu. Ini kata Sufyan rahimahullah, wa hadza bi khilafu ma yaf'aluhu badun nas al-yawm min hirsihi ala tila'ihi ala adradin nas wa ahwalihim. Ini berbeda dengan kebanyakan orang sekarang, kata beliau, yang senangnya tahu, ya ingin tahu urusan orang, ingin tahu permasalahan terkait dengan kehormatan orang lain, keadaan mereka. Sehingga kata beliau, wajib isnain yatakallaman payuhawil an yataqarraba minhuma hatta yasma ma yaqulani. Ada melihat dua orang sedang ngobrol, berbincang dua orang, dia mendekat. Iya, kenapa? Karena ingin dengar apa yang sedang diperbincangkan keduanya. Ini tadakhul, fuduli, yang bertentangan dengan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang kedua, kata contohnya kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah yang berbeda, yang menyelisih hadis ini, wa yajidu shakhsan ja'a min jihati min al-jihad fatarahu yab'ats wa rubbama yubadir as-shakhs nafsuhu wa yaqulu lahu min ayna ant min ayna ji'ta wa madza qala laka fulan wa madza qulta lahu. Iya, datang seorang, iya, dia ke tempatnya untuk satu kepentingan. Ternyata dia, artinya di tempat umum, di seperti kita di ma'had atau di mana, yang banyak orang di sana yang memiliki, iya, pemenang, pengurus, pengajar. Tapi tiba-tiba ada seorang yang yab'ats wa rubbama yubadir. Iya, dia segera bangkit. Bahkan dia ya terburu-buru menyambut orang tersebut dengan menyatakan, kamu datang dari mana? Iya, apa kata si fulan? Karena fuduli, ingin tahu dalam keadaan itu bukan urusan yang terkait dengan dirinya. Iya, tidak terkait dengan kepentingan dirinya. Tetapi ini tadi, banyak orang yang tenggelam, terjatuh dalam sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri dia, untuk urusan agama dia dan dunia dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian yang terakhir, Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, fal umur allati la ta'nika utrukha. Perkara-perkara, urusan-urusan yang tidak bermanfaat untukmu, tinggalkan. Fa inna hadza min husni islamik wa huwa aydan fihi rahatun lil insan. Karena kata beliau, dengan kamu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu, tidak ada kepentingan yang untukmu, yang pertama, ini menunjukkan bagusnya keislamanmu. Karena Rasulullah yang menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa fihi aidan, yang kedua juga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wa huwa aidan fihi rahatun lil insan, akan mendatangkan ketenangan bagi seseorang. Iya, seorang yang tidak tahu permasalahan, yang tidak tahu keadaan fulan wa alan, akan merasa tenang, merasa iya tenteram hatinya, tidak ada ganjalan sesuatu. Berbeda kalau dia tahu fulan keadaan begini, fulan begitu, fulan mbak, iya, akan banyak, iya, ganjalan-ganjalan akan banyak di kalbunya, iya, ketidaktenteraman. Faqanul insan la yahummuhu ila nafsah hadha huwa rahah. Amma alladhi yatatabba' ahwalan nas fa innahu sawfa yat'ab ta'ban 'azima. Iya, seorang yang mementingkan urusan dirinya akan mendapatkan ketenangan jiwa, kalbu. Ada pun seorang yang ingin tahu urusan orang, ingin tahu keadaan pulang bagaimana, pulang bagaimana, pulang bagaimana. Fa'innau sawfa yat'abu ta'aban. Dia akan capek. Iya, tidak akan merasa tenteram. Ini fa'inna rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, ya, terkait dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk din wa dunia. Ada pun hadis yang terakhir juga hadis yang dhaif dari bab al-muraqabah. Kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yus'alur rajul fi ma daraba imra'atahu, rahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ya, tidak akan ditanya seseorang atas perbuatan dia memukul istrinya, rahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ini hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Bolehnya memukul istri itu dengan wabit, dengan beberapa aturan-aturan. Ya, karena sebab yang syar'i, tidak bisa dengan nasihat. Ya. Dan juga tidak membuat luka. Hadis ini ayus al-rajul fi ma darab imra'atahu, hadis dhaif. Kalau memang dia memukul dengan pukulan yang sesuai dengan aturan dalam syariat, dalam rangka ta'dib, tidak sampai melukai, tidak sampai apa namanya membuat dia berdarah, bukan untuk menggaliminya, ini suatu pasal perkara yang masru. Tapi kalau dia memukul istrinya untuk menggaliminya, ya tidak sesuai dengan aturan syariat tentunya. Ya, ini ada hitungan di dalam syarat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini sekali lagi hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.